D'accord, Stade. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن يحيى ابن أبي عمر ومحمد ابن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. Sekarang babu bayani tahrimi idza iljar. Qala babu bayani tahrimi idza iljihad idza iljari. Haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Ali ibnu Hujr jami'an an Isma'il ibnu Ja'far qala ibnu Ayyub haddatsana Isma'il qala akhbarani al-Ala'u عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. lanjutkan setelahnya. باب الحث باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. قال حدثنا حرملة بن يحيى أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام، kita insyaAllah melanjutkan pembahasan kita Sahih Muslim Kitabul Iman. Babu bayani tahrimi idza iljar. Bab tentang haramnya menyakiti tetangga. Sampai di situ kan? Sahih. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr. Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ali bin Hujr meriwayatkan kepada kami, kata Muslim, dia menyebutkan tiga gurunya jami'an an Isma'il ibn Ja'far. Ketiga-tiganya mengambil riwayat daripada Isma'il bin Ja'far. Qala ibn Ayyub, berkata ibn Ayyub, haddathana Isma'ilu, telah memberitakan kepada kami Isma'il. Qala akhbaranil ala'u an abih, telah memberitakan kepada kami al-ala' dari ayahnya, an abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata, tidaklah akan masuk ke dalam surga man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, barang siapa yang tetangganya tidak pernah aman daripada kejelekannya, daripada keburukannya, tipu dayanya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan bagian daripada iman adalah menjaga tetangga, menjaga hak-hak tetangga. Ya, terancam tidak akan masuk surga orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan dirinya, tidak merasa aman dengan kejahatannya. Ya, mana la yadkhulul jannah, tidak masuk surga apabila dia menghalalkan perbuatan tersebut, maka dia kafir dengannya, tak masuk surga selama-lamanya, karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bila mana dia mengetahui hal tersebut, ya, tapi melanggarnya, dia tahu tetangga itu punya hak, tapi diabaikan, diacuhkan, maka orang tersebut, ya, kalaupun misalnya dikatakan dia tidak masuk surga, maksudnya bersama orang-orang yang dahulu masuk surga, karena dia harus terlebih dahulu dibakar dalam neraka dengan dosa-dosanya. Karena keyakinan kita ahlus sunnah, pelaku kezaliman, dosa-dosa besar, meskipun dia ya dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu dengan dosa-dosanya, kemudian nanti setelah habis dosa-dosanya dia akan dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke surga dengan sebab imannya. Berkata Imam Muslim rahimahullah, babul hadzi ala ikramil jar, bab anjuran untuk memuliakan tetangga, wadhaif, memuliakan tamu, waluzumis sumti as-sumti waluzumis samti illa anil khair, bab anjuran untuk senantiasa diam kecuali jika memang yang dikatakan itu baik. Wa kaunu dhalika kulluhu min al-iman, dan seluruh perkara yang tadi disebutkan, baik menghormati, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, senantiasa menjaga lisan untuk diam daripada keburukan, semuanya adalah bagian daripada iman. Karena iman itu banyak, cabang-cabangnya pun banyak. Iman 73 atau 70 lebih cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. Kata-kata bid'un bilangan antara 2 sampai 9 atau 3 sampai 10. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan, Harmalah bin Yahya memberitakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Wahbin memberitakan kepada kami, dia berkata, Yunus memberitakan kepada saya dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari berbangkit, hari kemudian, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik, au liyasmud, bila mana tak mampu berkata-kata baik, maka hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan, menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari berbangkit, hari pembalasan, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, maka hadis ini menunjukkan tentang ya iman. Di antara bentuk iman adalah ya berkata-kata yang baik. Kemudian di antara bentuk iman adalah menahan diri dari berkata-kata jika khawatir akan mengucapkan perkataan yang buruk. Ya, diam itu lebih baik daripada berkata-kata buruk, daripada menggibah, daripada memfitnah, daripada menggunjing, menghina orang, merendahkan orang, lebih baik dia diam. Tapi manakala dia berkata-kata akan mendatangkan kebaikan, dengannya dia menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, memberikan nasihat, jangan, dan semacamnya, memberikan ilmu dan semacamnya, maka tentulah lebih baik baginya berkata-kata. Maka berkata-kata itu lebih utama daripada diam. Namun, manakala seseorang tak mampu berkata-kata yang baik, lebih utama bagi dia diam. Ya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan tentang bagian daripada iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat adalah menghormati atau memuliakan tetangga dengan tidak menyakitinya, ya, tidak mengambil hak-haknya, tidak mendatangkan keburukan kepadanya, ya, menjaga. Ini bagian daripada iman. Artinya orang yang tak menjaga tetangganya, hak-hak tetangganya, mengabaikan hak tetangganya, mengganggu tetangganya dengan segala macam bentuk gangguan, maka orang tersebut dikatakan tidak beriman, iman yang sempurna, iman yang utuh. Ya, tak sempurna iman yang tidak beriman, iman yang sempurna. Ya, tak beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, tak beriman dengan hari akhirat, iman yang sempurna. Dia tidak dikafirkan selama dia tidak menghalalkan. Ya, namun dikatakan imannya tak sempurna. Karena kesempurnaan iman akan membuat orang ya memuliakan tetangganya. Kemudian hadis ini juga dalamnya penjelasan tentang bagian daripada iman adalah memuliakan tamu yang datang. Manakala datang kepada kita, ya, menyambutnya, memberikan apa yang dapat diberikan kepadanya. Ya. Jadi tamu itu punya hak. Haknya adalah untuk dihormati dan untuk dimuliakan. Ya. Berselisih para ulama tentang tentang memuliakan tamu, apakah hukumnya wajib, ya, atau dihukumnya adalah sunnah yang ditekankan, yang dianjurkan. Ya. Sebagian mengatakan dia adalah perkara yang wajib memuliakan tamu. Ya. Sekemampuan tentunya. Sebagian mengatakan ya memuliakan tamu adalah hal yang sangat ditekankan dalam Islam, dianjurkan, dan dia adalah merupakan bentuk daripada makarimul akhlak. Ya, bentuk daripada akhlak yang mulia, perangai yang mulia. Ya. Yang mengatakan wajib adalah kata mereka ini perintah Nabi, fal yukrim, hendaklah dia memuliakan. Dan asal muasal perintah adalah lil wujub, wajib. Ya. Maka wajib memuliakan tamu. Ya, tentunya sekemampuannya. Apabila dia tidak muliakan maka dia berdosa. Ya. Kemudian tentunya ikhwati fillah rahimakumullah, ini semuanya adalah bagian daripada cabang-cabang keimanan. Naam. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Hasinin an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'di fala yu'di jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Naam. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dari jalur yang lain dari hadis Abu Hurairah dengan redaksi yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'di jarahu. Ya, sebelumnya falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di sini dengan ucapan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia mengatakan yang baik, au liyaskut, atau hendaklah dia diam. Ya, berkata Imam Nawawi rahimahullah, maknanya idza arada an yatakallam, jika seorang mau berbicara, fa in kana ma yatakallam bi khairan muhaqqaqan, kalau dia yakin yang diucapkan ini adalah kebaikan, jelas, pasti, yuthabu alaih, dia akan dapat ganjaran pahala, ya, wajiban atau manduban, baik omongannya adalah perkara yang wajib diomongkan atau dianjurkan, fal yatakallam, hendaklah dia berbicara. Kalau dia telah pikirkan baik-baik perkataannya ini akan mendatangkan pahala baik, ya, boleh jadi hukumnya wajib dia katakan, atau sunnah dia katakan. Ya, maka hendaklah dia ucapkan, katakan. Wa in lam yadhhar lahu annahu khairun, kalau tidaklah jelas baginya perkataan ini akan mendatangkan kebaikan. Yuthabu alaihi, dia tak jelas baginya akan dapat pahala. Falyumsik anil kalam, hendaklah dia menahan dirinya dari berkata-kata. Sawa'un dhahra lahu annahu haraman aw makruh, baik tampak baginya perkataan ini akan yang membuatnya terjerumus ke dalam perkara yang haram atau perkara yang makruh, hendaklah dia tahan. Ya, makhafatan min injirarihi lil muharram aw al makruh, walaupun masih prediksi, masih prasangka, dia khawatir saja nantinya akan datangkan perkara haram atau makruh, hendaklah dia menahan lisannya tidak berkata-kata. Ya, khawatir nanti akan menggiringnya kepada perkataan yang haram atau perkataan yang makruh. Ya, Allah Jalla wa'ala mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tidaklah ada perkataan yang terucap kecuali di sisinya ada malaikat pencatat yang tak pernah luput. Raqibun atid, seorang ketika berbicara maka akan dicatat oleh malaikat, jika kebaikan dalam ketimbangan kebaikan, catatan kebaikan, jika keburukan akan ditulis dalam catatan keburukan. Ya, dan ulama berselisih apakah semua perkataan itu ditulis malaikat, apapun dia, apapun juga, karena kata-kata, ya, ma yalfidhu min qawlin, apapun lafaz yang diucapkan dari perkataan akan dicatat. Apakah semuanya dicatat, atau yang dicatat adalah yang berkaitan dengan perkara dosa, atau perkara yang makruh, atau perkara yang wajib, pahala. Ya, apakah perkara-perkara yang mubah juga dicatat oleh malaikat? Ya, dari sini ulama berselisih. Ya, di antara ulama terdapat perselisihan. Ya, yang pertama yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu dicatat, apapun dia. Bahkan orang sakit pun dia mengerang, dicatat erangannya. Ya, tak peduli apakah perkataan itu haram, makruh, mubah. Apapun yang dikatakan akan dicatat, baik erangan. Karena itulah sebagian ulama berusaha menahan diri daripada erangan ketika sakit. Semacam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia menahan dirinya daripada mengerang, karena dia khawatir mengerang dicatat dalam catatan yang tak ada makna, yang sia-sia. Dia tidak ingin apapun keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Subhanallah. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan ini tulis hanyalah merupakan ya apa-apa yang mendatangkan pahala saja atau membawa dampak kepada dosa. Yang mubah tak dicatat. Ya. Dan ini pendapat sebagian daripada ulama seperti Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Maka ucapan ayat tadi, ma yalfidhu min qawlin, tidaklah ada terlafaz daripada perkataan, maksudnya perkataan yang akan membuahkan pahala saja atau dosa saja. Adapun yang di luar daripada itu tak dicatat. Ya. Ini pendapat kedua. Berkata Ibn Wa'il rahimahullah, waqad nadaba asy-syar'u ila al-imsak an katsirin min al-mubahat. Agama kita, syariat kita, ya, berusaha melarang kita, ya, menahan diri kita dari banyak perkara-perkara yang mubah. Kenapa? Li'alla yanja'iyan, ya, li'alla, ya, yanjura sahibuha ilal muharramat awil makruhat. Yanjarra, li'alla yanjarra sahibuha ilal muharramat awil makruhat. Jadi syariat itu, ya, memerintahkan, menganjurkan agar menahan diri daripada perkataan-perkataan yang mubah. Walaupun mubah, dilarang, bukan dilarang, tapi dianjurkan untuk sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan perkataan-perkataan mubah ini ya bisa menggiring seorang kepada perkara-perkara yang makruh atau haram. Ya. Karena itulah ulama-ulama terdahulu mereka banyak diamnya. Perkataannya bisa dihitung. Karena orang kalau sudah ngomong kadang-kadang dia tak sadar omongannya akan menggiringnya kepada keburukan, berbangga-bangga diri, pamer ilmunya, pamer kekayaannya, pamer hartanya, pamer istrinya. Jadilah yang haram. Ya. Kata Syafi'i rahimahullah, "Idza arada an yatakallam falyafakkir." Kalau mau ngomong, fikirkan baik-baik. "Fa in dhahara lahu annahu la dharar 'alaihi takallam." Kalaulah perkataannya tidak membahayakan dirinya, silakan bicara. "Wa in dhahara lahu fihi dharar aw syakka fihi amsak." Kalau dia yakin perkataannya akan menggiringnya kepada hal yang membahayakan, atau dia ragu-ragu jangan-jangan perkataannya akan membawanya kepada keburukan, hendaklah dia menahan dirinya. Berkata salah seorang ulama Muhammad, namanya Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, ya, Abdullah bin Abi Zaid daripada mazhab Maliki Al-Qirawani, ya, dia mengatakan, "Jima'u adabil khairi yatafarra'u min arba'ati ahadits." Ya, kesimpulan dari akhlak-akhlak mulia, ya, itu terwujud dalam 4 hadis. Akhlak itu terkumpul pada 4 hadis. Yang pertama, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Ya. Jadi jima'u adab al-khair, kesimpulan yang menyimpulkan segala macam akhlak-akhlak yang baik itu ada pada 4 hal. Ada pada 4 hadis. Yang pertama, bertumpu pada hadis, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Atau jika tak mampu, hendaklah dia diam. Yang kedua, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Bagian daripada keelokan, keindahan, kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tak ya'nihi, tak layak baginya. Ya, tak layak. Memang enggak berdosa, tapi tak layak ditinggalkan. Itu akhlak yang mulia. Ya. Karena khawatir nanti akan tergiring kepada perkara yang makruh dan kepada perkara yang haram. Banyak perkara-perkara yang tak layak yang kadang-kadang kita lakoni, kita lakukan, ya, akhirnya tergiring kepada perkara yang haram. Ya, main game itu asalnya boleh saja asalnya, tapi tak layak. Kenapa? Karena akan digiringnya kepada hal yang makruh, sibuk dengan main game. Ujungnya perkara yang haram, tenggelam dalam gamenya. Lalai semua kewajiban. Itu contoh saja. La ya'nihi. Ya, mau tahu berita-berita yang ada, itu perkara yang boleh saja asalnya. Ya, supaya kita paham keadaan sekitarnya. Ya, tapi ketika kita berdalam-dalam padanya, maka masuklah ke dalam hadis ini. Sibuk tiap hari berita tentang si fulan berselingkuh, si fulan masuk penjara, si fulan begini, itu jadi ikuti terus. Tiap hari diikuti. Ya. Akhirnya ya, terjerumuslah dia kepada perkara yang makruh, kemudian kepada perkara yang haram. Ya. Banyak perkara-perkara yang layak ini, nah, yang sebenarnya tak baik. Ya, boleh tapi tak baik karena akan menggiring kepada yang tak baik. Ya. Dan kita selalu digiring setan untuk melakukan hal itu. Ya, nonton-nonton lawak mungkin sekedarnya iya, tapi lambat laun ya. Banyak sekali di media sosial itu, ya, macam-macam. Tengok yang satu, buka yang kedua, buka yang ketiga, buka yang keempat. Terjerumuslah dalam perkara-perkara yang makruh. Dari mubah, makruh, kemudian haram. Maka segala sesuatu yang mubah itu, jika kita khawatir akan menggiring kita kepada perkara yang haram, sebaiknya ditinggalkan. Dan itulah bagian daripada adab yang sempurna. Kita boleh saja ngomong-ngomong dengan teman-teman, siapa yang larang? Kumpul-kumpul boleh, enggak ada yang larang. Ya, tapi apabila ini berlebih-lebihan, lambat laun menjadilah dia perkara yang makruh, ujungnya menjadi perkara yang haram. Kalau sudah kumpul, tak mungkin semua kumpul diam, pasti ada yang ngomong, ada yang nimpali. Omongannya asalnya mubah, lambat laun nyerempet kepada perkara yang makruh, lambat laun kepada perkara yang haram. Kalaupun diperbanyak kumpul-kumpul dengan manusia, hanya mengeringkan hati belaka. Ambil sedikit bagian, tapi tidak berlama-lama. Ya, orang yang kumpul, selalu kumpul di kedai-kedai kopi, apa yang mereka buat? Macam-macam tentunya. Ya, lambat laun semua mereka bahas. Perkara politik dibahas, perkara agama dibahas, fatwa dibahas, semua dibahas. Hidup kita sebentar, waktu yang diberikan terbatas. Hendaklah kita manfaatkan untuk kebaikan. Maka perkara-perkara yang sekiranya akan menjerumuskan kita kepada perkara yang makruh, walaupun mubah, ditinggalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis yang ketiga, itu perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada seorang minta diberikan wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Ya, karena orang ketika marah hilang kontrolnya, akalnya tertutup. Orang yang akalnya tertutup, dia tak kontrol lagi apa yang keluar daripada ucapannya, daripada tindakannya. Ya, subhanallah, bahaya marah. Kadang-kadang tak tahu dia anggota dewan terhormat, anggota dewan yang mulia, gara-gara marah hilang, akalnya hilang, naik ke meja, dibuangnya mikrofon, dicampakkannya mikrofon punya negara, anggota dewan. Kenapa? Marah. Ya, orang yang marah hilang kontrol sehatnya, akal sehatnya hilang, kontrolnya hilang. La taghdab, janganlah marah. Dan ini adalah perjuangan. Ya, orang tuh bisa marah karena menganggap dia mampu melampiaskan kemarahannya. Dia merasa lebih tinggi daripada orang yang akan dia marahi. Maka marah akan menggiring kepada kesombongan. Menganggap dia lebih hebat, dan itu sombong. Karena itulah dia marah. Manakala kita marah kepada istri, kita merasa lebih hebat daripada istri kita. Marah kepada anak, kita merasa lebih hebat daripada anak kita. Marah kepada karyawan, marah kepada bawahan, kita merasa lebih hebat. Itulah kesombongan. Ya, marah itu akan menjadi tercela manakala memang seseorang ya melampiaskan kemarahannya kepada orang yang memang dapat dia lampiaskan. Kalau andai kata tak mampu dia lampiaskan, tak mungkin dia marah. Ya, itulah namanya ajiz, lemah. Kapan orang marah? Ketika dia merasa mampu melampiaskan kemarahannya. Kalau tak mampu, ketika itu dia akan tahan kemarahannya. Ya, ada orang tinggi besar, ototnya kekar. Ya, misalnya tersenggol dengan motor kita, mau marah, tengok tubuhnya tinggi besar, dihantamnya habis. Ya, disabar-sabarkannya dirinya. Ini ajzun. Karena itulah, yang paling utama adalah orang yang mampu menahan kemarahan, itu yang paling besar ganjaran pahalanya. Ya, kata Nabi, barang siapa yang mampu menahan kemarahan padahal dia mampu melampiaskannya, akan disuruh nanti di hari kiamat bagi memilih bidadari mana yang dia mau, daripada bidadari surga. Ya, Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang bertakwa, wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan kemarahan. berat, tapi kita harus berlatih untuk berusaha memperbaiki akhlak. Ya. Menahan kemarahan, wal kadhimin al ghaiz. Orang-orang yang menahan dirinya untuk menahan kemarahan padahal dia mampu, itu adalah merupakan akhlak yang mulia yang tinggi. Kalau sudah marah runyam semuanya. Banyak orang masuk kerangkeng gara-gara marah. Ya, kadang-kadang mencederai bahkan membunuh gara-gara marah. Karena itulah pepatah Arab mengatakan awwalul ghadabi jununun. Orang marah itu awalnya bagaikan orang yang hilang akal, bagaikan orang gila. Wa akhiruhu nadamun, akhirnya nyesal. Gara-gara marah dia membunuh. Ya. Takut ketahuan membunuh buat skenario. Semua diputar-putar gimana supaya tidak terkesan dia membunuh. Ya, tapi yang namanya keburukan apapun akan tercium pasti, karena semua akan meninggalkan bekas. Ya, walaupun terciumnya mungkin lama, tapi akan tercium. Kezaliman akan terbayar walaupun lama, pasti akan terbayar kezaliman tersebut. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang terakhir, hadis yang keempat, yang menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, Al-Qayrawani rahimahullah, Qayrawan nama tempat, satu tempat ya, Qayrawan di daerah Maroko sana. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang terakhir, jima'u adabil khair. Kesimpulan daripada adab yang mulia, perkataan Nabi, tidaklah beriman salah seorang kalian hingga dia mampu mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia senang kebaikan itu bagi dirinya. Ya, ini adab yang mulia. Apa yang kau rasakan nikmat, kau ingin supaya saudaramu pun merasakan kenikmatan tersebut. Kau selalu ingin berbagi kebaikan dengannya. Kau rasa ilmu itu nikmat, kau ingin supaya dia menimba ilmu. Kau rasa apa yang kau makan itu enak, kau ingin berbagi dengan yang lain. Ini enak loh. Ya. Ya. Kau rasa kemudahan dalam rezeki Allah bukakan kepadamu itu nikmat, kau berusaha supaya kemudahan itu juga dinikmati oleh saudaramu, tetanggamu, dan semacamnya. Ya. Ini jima'u adabil khair. Nah, Ustaz, baca satu hadis lagi. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبر قال أخبرنا عيسى ابن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حسين غير أنه قال فليحسن إلى جاره. نعم. dalam jalur lainnya seperti hadis sebelumnya tapi dengan kata-kata فليحسن. Hendaklah berbuat ihsan kepada tetangga. Redaksi sebelumnya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis berikutnya, janganlah dia menyakiti tetangganya. Ini dengan lafaz, hendaklah dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Ihsan adalah merupakan tingkat tertinggi daripada suatu amalan. Berbuat ihsan baik dalam bentuk perkataan, perbuatan. Naam. Terakhir. Qala haddatsana Zuhair ibnu Harbin wa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numairin jami'an an ibni Uyainah qala ibnu Numairin haddatsana Sufyan an Amrin annahu sami'a Nafi' ibni Jubairin yukhbiru an Abi Shuraihin al-Khuzai'i anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Naam. Kemudian Imam Muslim menyebutkan redaksi ya, dari jalur yang lain, yang lafaznya Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, falyuhsin, hendaklah dia berbuat ihsan, kebaikan kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan, falyukrim, dhaifahu, memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah mengatakan yang baik atau hendaklah dia diam. Inilah hadis berkaitan dengan bab kita pagi hari ini. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan kepada bab berikutnya. babu bayani kaunin nahyi anil munkar minal iman, bahwasanya mengingkari kemungkaran itu bagian daripada iman. Wa annal iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Wa annal amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wajiban, bahwasanya wajib hukumnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Insyaallah besok akan kita lanjutkan jika Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Apakah ungkapan ini betul Ustaz? Seorang yang mukmin sudah tentu muslim, tapi seorang muslim belum tentu mukmin. Dan apa perbedaan antara mukmin dan muslim? Dan kenapa dalam Al-Qur'an itu ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tak ada ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang telah masuk Islam? Mohon pencerahannya. Naam. Mukmin dan muslim kedua-duanya jika disebutkan bersamaan, maka kedua-duanya akan memiliki makna yang berbeda. Muslim menunjukkan seseorang itu melakukan amalan-amalan anggota tubuh. Karena itulah ketika dalam hadis Jibril ditanyakan tentang Islam, Jibril menjawab Islam itu adalah mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, mengerjakan haji. Ini semuanya amalan-amalan anggota tubuh. Ya, engkau mengucapkan dengan lisanmu, sholat engkau dengan gerak-gerikmu, ini semua anggota tubuh. Ya, adapun iman, maka maknanya adalah amalan-amalan hati. Ya, karena ketika ditanya oleh Jibril kepada Nabi Muhammad tentang iman, Nabi menjawab iman dengan amalan-amalan hati. Iman, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari berbangkit, beriman dengan takdir. Maka beda antara keduanya jika disatukan dalam satu kesatuan, di sana ada Islam dan iman. Jika digabungkan, iman menunjukkan perkara hati, Islam menunjukkan perkara anggota tubuh. Dan tentunya dalam hal ini lebih tinggi iman daripada Islam, karena amalan Islam juga mampu dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik jika bisa mengucapkan syahadat, mereka juga salat, mereka bisa mengeluarkan zakat, mereka juga bisa haji, mereka juga bisa berpuasa. Tapi amalan iman takkan mungkin orang munafik mampu melakukannya. Ya, pasti hatinya tak akan mungkin. Kalau andai kata hatinya menerima itu semua, berarti bukan munafiklah dia. Karena itulah tingkat yang lebih tinggi adalah tingkatan iman. Islam, iman. Ya, karena itulah ketika ada orang Arab yang baru masuk Islam, mereka mengatakan qalatil arabu amanna, berkata orang Arab kami telah beriman. Maka Allah mengatakan qul, katakan Muhammad, lam tu'minu. Katakan kepada mereka kalian belum beriman, walakin qulu, tapi katakan kami aslamna, sudah berislam. Tapi jika dipisah, Islam tersendiri, iman tersendiri, maka kedua-duanya akan sinonim. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, masuk di sana orang-orang Islam jika dipisah. Ya, jika dipisah maka dia sinonim. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Sebagaimana ungkapan fakir dan miskin, kalau disatukan keduanya berbeda. Tapi kalau dipisahkan, miskin masuk ke dalam fakir, fakir masuk ke dalam miskin. Tapi jika digabungkan, fuqara wal masakin, fakir miskin, berbeda. Fakir lebih miskin daripada orang miskin. Ya. Itu maknanya. Wallahu taala alam.